تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Mungkin di dalam riwayat-riwayatnya yang merupakan syekh tersohor di waktunya, nama beliau Ja'far bin Muhammad bin Hasan bin Al-Mustafa Al-Firyabi. Al-Firyabi Al-Firyabi ini nisbah kepada sebuah kota terkenal, namanya kota Piriab, namanya kota Faryab. Dan ini kota populer di Khurasan. Iya, dulu masuk di dalam wilayah Juzajan di Balkh barat dari Jaihun. Ya, itu mungkin pusing nama-nama ini ya. Ini nama-nama kota dahulu. Kalau ringkasnya, sekarang dia masuk di wilayah Afghanistan dengan nama yang sama, Faryab. Ya, yang namanya sama, Faryab. Asalnya wilayah-wilayah ini itu orang-orang yang belajar dari sana, yang keluar darinya, dari ulama-ulama. Asal mereka itu bukan orang Arab, orang Ajam. Bahkan penulis Kutubus Sittah, Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, itu asalnya bukan dari Arab. Orang Ajam asalnya. Tapi kenapa bisa menjadi fasih dengan bahasa Arab? Menjadi rujukan riwayat-riwayat dan hadis. Ya, kuncinya cuma satu, karena dia belajar. Jelas ya? Karena dia belajar. Nah, seorang yang belajar itu, dengan apa yang dia pelajari, itu bisa meninggikan derajatnya. Ya, jangan lihat, oh ini saya bukan orang Arab, saya tidak bisa belajar. Nah, ilmu ini untuk semuanya, agama ini, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam, agama ini. Iya, jadi harus dipahami makna itu. Ya, kalau dia untuk semuanya, siapapun yang belajar dengan baik, maka dia insya Allah ta'ala bisa dimudahkan kepada kebaikan, bisa menjadi orang-orang yang mengukir sejarah di tengah manusia, sebagaimana telah terjadi hal tersebut di tengah para ulama. Beliau Imam Al-Firyabi, Abu Bakar kunianya ya, kunianya Abu Bakar. Imam Al-Firyabi Abu Bakar Ja'far bin Muhammad ini, beliau dilahirkan pada tahun 207 Hijriah. 207 Hijriah. Iya. Dilahirkan pada tahun 207 Hijriah. Perkiraannya seperti itu, sebagaimana yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala.